pun aku melok ustaz, melok kiai. Kita sih lho kiai nesu. So kita tuh berempat. Berempat. Kalau macam-macam aku nesu lho, Dad. Ayo, 3, 2, 1. Kiai ini nesu. Emosi lho, Dad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. Wala hawla wala quwata illa billah amma ba'dah. Hadratal mutaramin, para masayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia penyelenggara Raja Wali Group sekaligus ulang tahun anak saya Mas Naya Kasodik, tepuk tangan untuk Yaka. Ini kalau nunggu orang Klaten ngundang saya pasti lama, karena manusia boleh berencana tapi isi ATM yang menentukan. Bapak ibu warga masyarakat Klaten yang berbahagia, tuku permen bagule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hai orang Klaten yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Bapak ibu sekalian, saya tadi berangkat dari Jogja masih hujan. Alhamdulillah masuk kurung terang. Ingat, cinta itu seperti hujan. Kamu bisa merasakannya, tapi kamu tidak bisa menghentikannya. Maka hari ini hujannya sudah berhenti, alhamdulillah. Tapi yang perlu kalian tahu, hujan itu turun bukan jatuh. Yang jatuh itu aku, jatuh hati sama kamu. Bapak ibu yang saya muliakan, malam hari ini kita juga dibersamai oleh para pelawak pemangku pura. Tadi kita gak janjian kok baju kita sama ya. Coba sound systemnya kurang pas, dari tadi bengong-bengong gak enak. Cek. Kok kenapa kita pakai baju yang samaan? Matamu. Aku lah, kita pakai baju sama gini, aku dikira kelompokmu. Kan aku malu. Enggak apa-apa. Coba kenapa sound system kok suaranya enggak enak ya? Kamu tahu enggak bedanya cewek sama sound system? Kalau cewek itu manusia, kalau sound itu genset. Goblok orang. Tahu enggak? Sound system diragati oke, kita wujute. Cewek diragati oke, diuntal kancane. Sik. Sing bengok iki mesti tahu ngelakoni. Ancane loro ati lak iki yo ngono. Ya. Sekarang kan cowok modelnya begitu. Aku nganan, kowe ngiwo. Akunya bertahan, kowe karo wong liya. Ya. Ini mereka ini sekarang dinobatkan sebagai pelawak tercemar paling mahal. Terkenal, Bang, terkenal. Kenal, Bang. Jawa ya. Soale sane iki lak cangkem Jawa iki malah larang-larang le. Kok saged, Bang? Soale kosakata Jawa iki lucu-lucu dan unik. Kok bisa? Iso aku nggawe kosakata belakangnya L kabeh aku iso, il kabeh aku iso. Kabeh belakangnya il semua. Il. Contoh. Contoh. Tuku sithik jenenge nempel goblok. Tuku sithik il kok mburine blok. Il. Sing goblok iki kowe iki lho. Oh alah. Tuku sitik jenenge nempil. Nyolong sitik jenenge ngutil. Ngutil. Bayar sitik jenenge nempil. Nyicil goblok. Ana gobloke nae. Apa ya? Pecah sitik jenenge cuwil. kurang sithik jenenge. Endi bocah? Sabar. Aku mau ora gelem nulungi awakmu. Ya, Mbak. Awake dhewe wong telu iki sakban-ban. Oh iya. Iki malah iki. Ya, Alex, dolangi mosok pecah cidok jenenge. Percil iki. Mosok utek iki pecah ngono iki. Pecah sithik jenenge cuwil. Kurang sithik jenenge gumpil. Ono. Sedako sithik jenenge cetil. Mangan sithik jenenge nitil. Nyenggol sithik jenenge jawil. Goblok kaya kepercayaan-percayaan wae. Barang asin jenenge upil. Lah nek anak kodhok percil. Nyenggol sithik jenenge jawil. Nempel sithik jenenge kantil. Nakal sithik jenenge metakil. Anak paling cilik jenenge ragil. Ora genep jenenge ganjil. Ora genep percil hoo lah iki. Ditak-titeni pokoke. Dinggo mlaku jenenge sikil. Lara mata jenenge timbil. Regete irung jenenge upil. Upile sapa? Pelawak paling bosok jenenge pas-pas. Il lo Cim. Innallaha ma'asabirin. Anjel-anjel jenenge cenil. Iya. Tak titeni nyepocok ana petune kae. Tak titeni sembung apa ngono. Makan wong wedok ngetan sithik payu. Sabar Cim, sabar. Payu ketune iki lho dituku. Kayak aku iki nyanyi lagu Kembang Kantil kae yang burine yo il. Kembang Kantil sapa dina, Pak? Kembang kantil. Nggih. Manten nanyar di ring bedil. Ono celeret tipon jundil. Aku kaget cekelan kini. Pecah kamu bosok. Aku rasa seneng ngono kuwi. Rasa seneng. Aku ndak suka aku. Ndak suka aku itu dia. Kenapa saya mulai dengan cara seperti ini, Mas Percil? Nggih. Bahagia itu baik. Saya ulangi, bahagia itu baik. Tapi lebih baik adalah ketika kita bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain dengan kebaikan kita. Nah, saya hari ini melihat banyak orang Islam yang merasa baik tapi justru merugikan. Contoh, saya kemarin di-tag di akun Instagram saya, bagaimana ada persekusi orang beribadah di gereja di Bandar Lampung. Saya mikir begini, hak kamu untuk melarang orang beribadah itu apa? Kalau saya sederhana kok, menjadi penting itu baik, tapi menjadi baik lebih penting. Persoalannya adalah banyak orang merasa sok penting, padahal tidak penting. Otakmu orang nyandak mesti ingin gitu. Uangnya yang mau ngulek rumah saya ya. Iya berada. Jai, ya wes. Kuntet paham apa ora? Paham. Eh ora mungkin. Lah cecil. Ki opo wis beda wis aneh. Kita membicarakan kebaikan ora cetil. Lah iki, timbangane cetil mending kebaikan, ngoten lho, Pak. Aku suwe-suwe melu peko kaya kowe iki aku. Ketoke anu IQ-mu ra nyandak wong loro. Ra nyandak, ra nyandak. Lho lho sing paling nyandak delok kae lho. Wong mukeh lungguh lho kok nguwatet bakul tahu lho. Ijen rasopan. Ada bagul yang tahu tentangnya gue deal. Awak mau ngerti lah, awak tentangnya gede gini ngapa? Lemu. Ora. Wong kalau tentangnya gede biasanya manungnya cile. Tapi bagul yang tahu lah manungnya cile. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya muliakan, yuk kita belajar Islam itu apa sebenarnya. Sehingga jangan Anda merasa sok islami tapi justru merugikan Islam. Islam itu kan secara harfiah dimaknai artinya apa? Tunduk. Islam itu patuh. Islam itu pasrah. Islam itu selamat. Islam itu aman. Islam itu damai. Jadi karakter orang Islam itu apa? Karakter orang Islam itu selamat. Selamat. Artinya apa? Tidak hanya dirinya yang selamat, tapi juga harus mampu memberikan keselamatan kepada orang lain. Maka dikatakan orang beriman itu siapa? Orang beriman itu adalah orang yang memberikan keamanan bagi orang lain. Artinya apa? Kalau yang kita tebar itu adalah teror, rasa takut, nakut-nakuti, berarti kita bukan muslim yang baik. Disitulah kemudian dikatakan udkhulu fisilmi kafah, masuklah Islam secara sempurna. Artinya secara sempurna apa? Gak nanggung-nanggung. Kamu mau jadi orang Islam, ya belajar Islam itu apa. Contoh, Islam dimaknai selamat. Artinya apa? Di muka bumi ini, dimanapun kita tinggal, harus mampu afsus salam, menebar keselamatan. Itulah kenapa sholat selalu dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam. Muftatahatun bitakbir wa muktatamatun bitaslim. Artinya apa? Akan diterjemahkan oleh Kuntet. Bongkor aku ya, ayo. Sholat niku diawali soko takbir. Iki mau lu sih akhiri soko salam. Salam. Tekon mabar percaya. Nggih, Pak. Kok dengeran cangkeme bener. Ayo dhewe ya, Sat. Karo wis setelan nunggu. Wis tak kandhani mau, Cok. Wis dikandhani to. Tiwas aku bingung. Wis kan ngerti tenan. Kok Hengki meneng wae ngopo Hengki? Hengki loro untu. Apa to? Heh. Gigi sakit. Loro untu. Nggih. Mau diganti untu wedhus wae. Lah, kok sajange lho, Pak. Kowe manganmu apa bentino? Aku to, Mas. Iya. Yo aku yo sego to, Mas. Ya kuwi mangan sego. Mangan roti wadahe bathok. Nggih. Iki Hengki lanang apa wedok? Eng. Nggih. Ana bathok. Go wadah pari. Dudu wedok ning aku banci. Masa yang ini sih digenani lah. Yo kenal lanang, lanang jaler Pak. Oh lanang kuwi. Nggih, terasi Pak. Kalih putrane. Aku takon karo Hengki. Lah wong lanang mati jenenge apa? Almarhum. Almarhum. Wong wedok mati jenenge apa? Almarhumah. Almarhumah. Hengki mati jenenge apa? Aluminium. Itu darane sengkel ya. Nah. Yang namanya sholat itu apa? Muftatahatun bitakbir, dibuka dengan takbir Allahu Akbar. Di dalam sholat itu ada ketundukan, ada kepasrahan. Maka kenapa dikatakan dalam Al-Quran innallaha yuhibbul mutawakkilin, Allah itu mencintai orang-orang yang tunduk, yang pasrah, yang tawakal. Artinya apa? Kok jangkau bakul ya bakul aku tulisannya lo kan oleh. Kan aku kaget. Kene ngerahne kok aku. Malah ganggu. Dilu meneh lewat engko lato-lato bajingan rahana. Para laki-laki, para suami saya sarankan di rumah untuk koleksi lato-lato. Walaupun secara alami kamu sudah punya lato-lato. Iya. Yeah. Naik gondar paling gisut. Oh sabar dan kue saya kisut dan iki lho lang sitok sangkler iya seru lho karo aku teh aku kisut yeah. Aku nguyuh mau nginceng karo bae nguyuh mungkin masa ngawur aku nginceng nguyuhmu ayo ora mungkin ora mungkin ora mungkin lah wong e cewendake kok ngono manuke sepiro ora jelas ora jelas muftatahatun bitakbir muftatahatun bitakbir. Islam itu mengajarkan kepada kita tunduk. Tunduk kepada siapa? Yang lemah kepada yang kuat. Siapa yang maha kuat? Allah. Kita lemah. Di mana-mana yang namanya lemah, minta perlindungan kepada yang kuat. Itulah alasan kenapa tersangka itu harus didampingi oleh pengacara. Karena tersangka itu lemah, pengacara yang membela. Nah, maka dalam konsep itu saya bilang, saya gak pernah setuju dengan istilah pembela Islam. Kenapa? Karena Islam itu sempurna. Kalau kita membela Islam, berarti apa? Kita menganggap Islam itu tidak sempurna. Yang namanya yang lemah itu minta tolong kepada yang kuat. Maka ketika saya podcast ditanya, Gus, setuju enggak dengan bahasa membela Allah? Saya bilang, Allah itu tidak butuh dibela. Kenapa? Karena Allah itu maha kowi, maha kuat. Allah itu maha besar. Allah itu raja di raja. Kok kita mengatakan membela Allah, berarti seolah-olah kita lebih kuat dibandingkan Allah. Kalau kita mengatakan membela Islam, berarti kita mengatakan Islam tidak sempurna. Padahal Islam itu sempurna, yang tidak sempurna kita. Makanya dari dulu kenapa saya enggak setuju dengan front pembela Islam. Karena bagi saya yang butuh dibela bukan Islam, tapi orang Islam. Contoh di Rohingya, ada kasus orang Islam dibakar teraniaya, kita bela. Seandainya di satu tempat orang Islam dianiaya, dizalimi, kita bela. Artinya apa? Yang dibela itu orang Islamnya, bukan Islamnya. Maka gak ada istilah front pembela Islam. Yang ada front pembela Muslim. Bagaimana dengan nahnu ansarullah? Kami adalah penolongnya Allah. Bukan dalam rangka secara maknawi, secara arti lughawi kita membela Allah. Tapi bagaimana cara kita membela Allah? Dengan melaksanakan perintah-perintah agamanya. Itulah alasan kenapa agama itu didesain banyak aturannya. Saya pas di Bali, Cak Percil, saya selesai kajian kebangsaan di Polda Bali, saya istirahat di Pantai Kuta. Ada cewek dari Australia sedang sumur susu dijemur. Ini loh ceritanya api. Ini betul gak? Api ini ceritanya api larang ya. Ribbon datang dia, ternyata dia follower Instagram saya. Begitu lihat saya, dia datang dengan pakaian super minim. Lah iki lho. Mong sempakan karo kotak tangan. Asik. Cerita api. Cerita ngono iki. Cerita api. Ribbon ya. Begitu dia datang, sempakan kotak tangan tok. Nggih, nggih. Untung saya pakai kacamata hitam, sehingga mata saya mendelik tidak kelihatan. Ternyata dia follower saya. Gus Miftah, I will to ask you. Oh pun. Ya, kira ngerti awakmu. Wah, jalanan. Mau tekan Hong Kong gue. Lah, begini Hong Kong rata tampil kok. Di penjara kok. Kira-kira. Ini apa bahasanya? Gus Miftah, I will to ask you. Gus, saya pengen tanya kepada Anda. Oh, no. Terus gini, tak semakin yang gue bahasa Indonesia pilih. Nah, Inggris mawon. Oh, lu song gaya. Mawon. Bahasa Inggrisnya gampang kok. Kok bisa gampang? Bang? Buku bahasa Inggrisnya. Buku. Buku tipe. Kata buku. Gampang. Tak ajari, tak ajari. Jam tangan bahasa Inggrisnya. Klok. Klok. Jam tangan rusak. Oklok, oklok. Hah, serasa meneh. Kuda nyata pik rusak pun rusak rongosok gantian Hengki, gantian Hengki rasok apa rasok. Kucing bahasa Inggrisnya cat. Cat kucing sikile papat cat. Cat bian kalau bener cat bian salah. Kucing apa cat. Terus ireng black mati dead. Terus kucing ireng mati. Black cat dead. Yo kuwi ben ben wis ben Inggrise basa ben dilemak ne pisan Inggrise yo tak cirani wong cah wedo sik yo malah lali aku lali aku lali pripun Bang lagu cerita cewek seksi masih akan enggak kuat milam udan panggung arek iya arek golek sabun gitu. Alah apa ya ya api-an bisa aku ya aja supir kok manuk era bayi alah sesok ini ngomanggir ya apa ya tak dolan kulaknya matamu orang emang tak dolan jak dolan berapa dong akhirnya perempuan ini tanya sama saya begini, Gus Miftah saya mau tanya sama Anda, kenapa agama Islam itu banyak aturannya? Ini yang tanya ini mbak-mbak ateis. Oh, dia gak percaya dengan Tuhan okay. Kenapa agama Islam itu banyak aturannya? Dia saya tanya, buktinya apa mbak? Coba soal pakaian perempuan. Kenapa ada diskriminasi dengan perempuan? Perempuan diatur sedemikian rupa, harus nutup aurat, pakai jilbab dan lain sebagainya. Ketika laki-laki senang dengan perempuan, kenapa harus dilamar? Kemudian akad nikah pakai mas kawin. Beda dengan kami orang Australia, dia bilang. Kami mau pakai pakaian seperti apa, gak ada urusan. Mau cuman pakai pakaian kayak apapun, kita gak ada yang ngurus. Dan gak ada aturan, bebas. Ketika laki-laki senang sama perempuan, gak perlu dilamar, ya cukup kumpul. Maka muncul istilah summon leaven. Kalau bahasanya orang kurung, kumpul kebo. Hati-hati anak-anak di Klaten, jangan sampai anda kumpul kebo. Karena kalau sampai punya anak namanya gudel. Hati-hati. Nggih. Lah iya toh? Nggih, lha anake kebo jenenge sapa? Gudel. Kula tawane dhuwit dicelengi apa ditabung? Mbak celengi toh? Salah. Lah diwene dhuwit kudune ditabung. Lho, celengi, Pak. Oh, tabung. Lah kok saged? Buktine ana bayi tabung ora ana bayi celeng, goblok. Iki opo yo celeng bareng. Ora utekmu ya tekan kono. Ora nyandak utek ya, ora nyandak, ora nyandak. Nah, apa jawaban saya atas pertanyaan wanita ateis ini? Saya bilang, iya mbak, benar. Kenapa agama itu banyak aturannya? Saya pikir kalau ngomong agama itu aturan, tidak hanya Islam nih. Semua agama pasti punya aturan. Gak mungkin, wong agama itu memang didesain banyak aturan. Mana mamane aturannya lawang Islam, dino Jumat ke masjid. Lawang Kristen, dino Minggu ke gereja. Ya sudah, sesuai dengan aturan saja. Pertanyaannya adalah, kenapa agama itu didesain banyak aturannya? Jawabannya, karena manusia banyak maunya. Makanya kemauan-kemauan manusia harus ada aturannya. Kayak jenak di ini. Awalnya dia aturannya apa? Diundang karo Raja Wali. Iya bener. Aku kon ngaji, awakmu kon ngelucu. Nggih. Mila undang-undangnya aku ra kenal lu lucu tinimbang awakmu. Lah sampai aku lu lucu karo awakmu jelas. Kue rabakan nampu amplopmu. Oke pak. Dan sorry dat, sorry dat. Dan bapak yang di belakang, sorry ya. Kita semuanya berada di atas panggung yang sama, ya, tapi ya, dengan amplop yang berbeda. Nanti harus nambah. Kalau masalah ini aku yang atas. Ya. Saya ingin ini, wey. Ini ngomong aturan. Saya ingin ngomong aturan. Aturannya kan awakmu ini dibayar. Mesti dibayar toh. Bon. Di transfer. Bon. Aku tak takon. Ini kan grupmu per CLCS wong telu. Aturan pembagian duitnya ke piye? Ayo. Kan jamaah pengen ngerti kaya. Ayo. Percil pirang persen, kundet pirang persen, hengki pirang persen. Ojo perkara pitakonan iki geger sak konsol. Ora. Iki ben clear lah. Nah, ben clear iki masalah iki ben ngerti abahe ben tak. Wong niki kula niku pimpinane. Kowe pimpinane. Jenenge Percil CS. Niku lak pone pembagian pomane niki 10% jedes, 100% jedes nggih kula rata. Maksudnya rata ke piye? Ngeten, maksud anu maksud ngeten, Pak. Terus umpamane kowe disangoni ya ka 10 juta. 10 juta umpamane pembagiane cah telu ki kepiye? Ngeten ngeten ngeten. Nah kula niku pembagiane niki niki niku rata, Pak. Rata. Rata ki pira? Ngene, Pak. Rata ki pira? Lah nggih, niki kula jelasne. Ah. Saya ta, Pak, sampeyan aja ngeyel sik. Niki jelasne kok jarene ngeyel ae ket mau. Maksudnya niki kalare kali niki rata. Lah ya rata ki pira? Ngene, Pak. Disukani Mas Yaka to. Oke, okay, Mas Yaka. 10 juta. Umpamane 10 juta. Umpamane 10 juta. Bleng, Mas Percil niki gajah gajah. Oke, terus kowe piro? Matur nuwun. Niki roto, Mas. Roto. Piro piro ten? Lah ya piro? Sik to, nyantai. Kok ora sabar. Wo sing cerita sing sabar. Oh, sabar. Sing cerita sing sabar. Sing takok ora sabar. Yo yo tak kenalno. Tes tes tes iki lho. Yo. Nyatur iku. Lah ya piye? Roto. Roto ki piye? Sing roto kan umpamane 10 juta, 3 juta, 3 juta, 3 juta berarti 5 juta. Sing 1 juta nggih operasional umpamane. Saiki versi kundet, versi kundet. Tet omong roto lho, Tet. Iya. Iya, Pak. Umpamane Mas Yaka Raja Wali transfer 10 juta. Awakmu cah telu. Pembagiannya percil piro, kuntet piro, yaka piro. Ikan ngomong aturan soal. Karena agama itu penuh dengan aturan. Lah aturan di percil CS ki kepiye? Nggih nek diparingi sedoso kali Mas Yaka, itu dudum roto, Mbak. Dum roto iki piro? Sing penting roto. Tak tambahi kowe, tapi tak tambahi 500. Kuntet rawani jujur, wedi dipecat. Roto piye tok ngomong sak jujur-jujure tok. Aku arep ora ngomong. Kowe wani apa ora? Tangane ngene tok lho. Ora wani mundur. Mundur, ganti ae iki. Sing ngomong oleh ora wani lho. Padha menungso nek kok ora wani ngomong. Lha kok nyapa kok kowe rene? Aku ora wani kok. Roto. Intine roto. Roto. Kayak kemarin kan saya ditanya soal konsep adil, niki latihan ngajak jamaah nih mikir. Kan kasusnya podo Gus, penembakan polisi. Ngopo sambo hukuman vonis seumur mati. Mati. Bojone 20 tahun. Nggih. Kuat Ma'ruf 15. 15 tahun. Ricky Rijal 13 tahun. Eliezer 1,5 tahun. Nggih. Lah, saya ditanya, "Iki berarti putusan pengadilan ora adil." Lah tak jawab, Le. Nah, iki bedone aku karo cangkeme pelawak karo cangkeme kiai, ya ta? Nggih. Lah cangkeme pelayak, lah pelawak niku insyaallah mlebu surga. Amin. Neng cangkeme nyemplung neraka. Terus piye to mlaku ning neraka? Selalu bukane surga tanpa cangkem terus piye wis to? Trimo piye? Lah jeneng awake dhewe ning surga. Lah awake bidadari lah iso diapak-apakne belas aja awake dhewe ning surga, cangkeme ning neraka, sing penting roto. Roto. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, adil itu kan konsepnya apa toh? Wada'u syai'in fi mahali. Menempatkan segala sesuatu secara proporsional. Tegese apa? Adil ki ora mesti roto. Mila jawabanmu roto ki salah. Adil ku ora mesti padha. Contoh kowe duwe anak papat. Nggih. Nomor 1 kuliah. Nomor loro SMA, nomor telu SMP, nomor papat SD. Nggih. Mau kae uang jajan. Umpama pra papat iki mau kae uang jajan sama-sama 100.000. Kuliah 100.000, SMA 100.000, SMP 100.000, SD 100.000. Kuwi lak rata to? Rata. Pertanyaane adil apa ora? Mboten, Mbah. Ora adil. Nek rotone rata, adile mboten. Lah berarti mungkin percil ku mbagi amplopmu rata, tapi ora adil. Lah, leres nek niku, leres, Mbak. Kulo dukung jenenge. Nek rata nggih, Mbak. Nek adil mboten. Mas, aku tak dagel karo Mas Yaka. Kowe kok rumangsaku kuwi yo ewang ngono aku. Lah iya, tak ewangi. Lah kok jare nyapa kok mendelik ning aku? Adil, Mbak, saestu. Perkara maem adil. Perkara maem. Nggih. Perkara tas meme adil. Adil. Perkara amplop. Roto, Mbak. Roto. Ben kok wabu aku maem kono ya. Anak papat. Nggih. Usianya beda, tanggung jawabnya beda. Ini kalau disangoni podo berarti wong tua radil. Okay. Karena bagaimanapun anak kuliah sama anak SD itu kebutuhannya beda. Jadi kalau sangune podo berarti wong tuane ora adil. Lho, podo karo ngene. Kula carane golek dalil karo kuntet karo hengki. Nggih. Amplope 10 juta. Nggih. Umpama kowe mbagine ora podo. Itu ya sesuai dengan tanggung jawab masing-masing ngono. Iki lho sing tak karepne, Bang. Yo iki. Lah mau ora mau jawab ngono. Isin. Setuju, setuju. Kowe kira yo apa? Setuju tok. Jadi lah kaya sambo vonis mati. Nggih. Nyuwun sewu sebelum kita lanjutkan Bapak Ibu, ini acara kita malam hari ini besok akan ditayangkan di Jalan Dakwah Gus Miftah hari Sabtu di BTV jam 12 siang. BTV itu dulu Berita 1. Nggih, leres. Kalau dulu Berita Berita 1 sekarang jadi BTV. BTV. Kowe jajan sik jamaah. Jamaah, jangan lupa saksi. Asik, asik. Kowe ngompo, jangan kono kalau asik-asik iki lho. Ngompo jamaah. Promosi lho. Yeah. Jangan lupa saksikan Jalan Dakwah Gus Miftah di BTV setiap Sabtu jam 12. Sakit-sakit nyapa to. Jamaah yang berbahagia. Ya, bahagia. Berbahagia. Hei. Hey. Iki apa iki? Iki pengajian, Cok. Sing apik. Assalamualaikum. Masuk pengajian, hai. Lur. Hey. Jamaah, jangan lupa saksikan kita bertiga acara apa? Ngaji bareng Gus Miftah. Ada si, si, si, si. Kowe apa matamu iki katarak? Iya, Bu. Kita berempat, Cok. Ngampun, Pak. Yo, cepet sebrol. Sing di acara abang. Eh, kiai nesu. Oh, berempat atau bertiga iki? Ngomong. iki tak omong iki apa umur-umur aku melok ustaz melok kiai kita sih lho kiai nesu so kita tuh berempat berempat kalau macam-macam aku nesu lho kan ayo 3, 2, 1 kiai nesu emosi lho saya Percil, saya Kuntet, saya Hengki dan Gusmi tak ngono goblok. Ulangi. Angel karo iki. Angel. Ulangi. Halo. Saya Percil, saya Kuntet, saya Hengki dan dia Gus. Ora sopan. Karo piye kok dia iki lho. Yura kenal dengan Mbak Yai. Kenapa Mbak Yai? Dengan Jawa ki, Jawa ki, Jawa ki ono tata kramane. Omane kula matur, jenengan ngendikan. Kula sowan jenengan rawuh. Nggih. Terus kalau dia itulah bahasa alus ora dia ngono. Panjenenganipun. Oh, angel bahasa Indonesia. Panjenenganipun kalau bahasa Indonesia ada panjen beliau. Beliau. Halo, saya aku Tiga, dua, satu. Halo, saya Percil. Saya Kontak. Saya Eki. Dengan beliau, Gus Miftah. Terus promo neng di. Promosi neng mau loh. Percil, jalan dawa Gus Miftah. Angel, musuh kiai senengane tiwul. Sosok tiwul gila. Tiwul piye ta? Senengane tiwul. Senengane tiwul. Aku tak lirik buka. Buka deh. Tiwul. Suka-suka lah kepangan jengkol. Hei, saya Percil. Saya Kuntet. Saya Eki. Dengan beliau Gus Miftah. Acara di BTV. Orang enak belas. Eh sama ada pak, sama saya ini wae. Wae kenalan di sini wae. Gue sing promosi aku. Jangan lupa saksikan aku. Ah, oh iya. Ben kompak. Ayo. Halo, saya Percil. Saya Kuntet. Saya Eki. Dengan beliau Gus Miftah. Jangan lupa saksikan Jalan Dawa Gus Miftah di BTV setiap satu jam 12 siang tanpa Percil. Santai wae, sangun ini tak gawa, santai wae, sangun ini tak gawa. Turun kalah, ini kelamplok ini. Ya sini wae. Jadi ini mungkin disiarke. Makasih Mas Yaka Raja Wali. Lah, tak terangke, ngopo kok agama gue oke aturane. Saya ini cangkemu nyanyi di sini wae, ayah nyanyi. Nyanyi. Nyanyi ngopo tuh wae? Yo, maku purul matamu gue, maku purul gitu. Mas mau tak lu cari cah mau lu iya wis mau kuwi ngomong kuwi kok aku burel lengke nyanyi nopo bae anu wae lagu musik viral wae Angel ora angel bae ora nopo bae Joko Tingkir aduh oh ngapa apik aku seneng kok ora nopo kok lha opo wedi Joko Tingkir ngombe dawet salahe nang ndi lha nggo kok jarene menghina iki sing dihina sapa Joko Tingkir, ngombe dawet. Nggih. Lah salah ngombe dawet apa? Mboten jaman Joko Tingkir iki tak kandhani anane mung telu. Degan, kopi karo dawet. Nggih. Dadi lak Joko Tingkir ngombe dawet kuwi pas sing salah iki lak Joko Tingkir ngombe boba kuwi goblok. Ya, los, los. Lho saya tak terangke dhisik, ben paham. Lak ngombe dawet dira salah. Yo diprotes wong bakul dawet sak Indonesia. Nggih. Perambanan ke bakul dawet tok. Nggih, leres. Aku wingi malah ngaji ning Purworejo. Purworejo pindah ning Kebumen nggih kuwi ngliwati jembatan ana bakul Dawet Ireng jembatan butuh disingkat Dawet Ireng jembatan butuh disingkat dadi jembatan butuh ningkate lho kapan lah ya Dawet Ireng jembatan butuh disingkat dadi jembatan butuh. Kaya wingi aku ning risote Mas Yakan ning Gunung Kidul. Oke, kuwi liwati nggon-ngonan lucu. Tempat piknik Gunung Kidul. Disingkat jadi tempat piknik Gunung Kidul. Gunung Kidul jembatan untuk. Aku ngerti gundule tok iku. Ayo sih aja pikir ya. Kok nyanyi deh. Nyanyi, ngati. Nyanyi aku opo. Sebenarnya, insyaallah niki Cak Percil badhe nyanyi insyaallah minimal 10 album. Kapan niku, rampung sampai subuh 10 album. Romes nengane. Halo BTV, BTV. Kita bertiga acara kita bersama dagelan Percil CS. Yo, kita bersama bareng-bareng ngombe degan. Ya, kai degan ya sik. Apa kok saya enggak kompeten barang di siaran. Kae ning dhuwur papat tekan mung sing tok. Lah iya. Joko tingkir ngombe dawet. Joti pikir marai muman. Ngepet jamur gone mbawake. Pandang mundur terus nyambut gawe. Joget. Aku curiga, Cil. Dalam jangan-jangan kundatin dibok nom ning kene. Tak yo kemandel awakmu kuwi ngaku. Sopo iki? Kuwi nyapot to melok-melok. Ayo joget ya, sama Om ya. Oke, yo. Mas. Langsung drama lah, Sir. Yo, Sir, aku lagu tadi ya. Ceritane dadi wong tani. Saben dino ngurusi pari. Ojo isin dadi wong tani timbangane sing korupsi ning Purwokerto tuku ketan iki crito arek perantauan lombok rawit tak pedes tenan golek duit kanggo masa depan golek duit kanggo masa gajah, aku seminta pacar. Kudep. Ya. Kita ajak solawatan bareng-bareng Pak Kudep. Ini kendatok baik. Yuk, bareng-bareng ya. Jiro solatullah. Salam. Ala toha. Solatullah. Ala yasin. Ala yasin. Yo, Joko Tingkir Dombe Damar. Niki bapake namine Han, Mbah. Han sapa? Han Saplas. Koso enek lho. Adike Hendi. Ibunya yang mana? Ibunya yang mana? Ibunya yang mana? Mana? Ibunya yang itu. Ibu yang mana, Jin? Niku tengah lepson niku lho. Ibune nangis, kelangan anak. Namanya siapa? Dodak. Iya, Dwi. Bapakmu sapa jenenge? Dwi. Bapakmu kok Dwi? Kuwi mbokmu. Bapak siapa namanya? Mang Dwi. Oh Dwi. Oh Dwi toh. Wih anak pun kena lewe. Lalu ibunya namanya siapa? Janti. Eh? Janti. Janti. Ibunya Janti. Kamu udah sekolah belum? Sudah. Sudah. Bisa apal Pancasila enggak? Enggak. Enggak. Eh nyanyi deh. Nyanyi bisa apa? Kalau anak kecil bisa. Lagu anak kecil bisanya apa? Pintar kecil. Bisa semua. Oh, jujur gini. Burung kakak tua bisa enggak? Enggak. Gitu loh. Lato-lato. Burung kakak tua hingga di jendela. Nenek sudah tua, giginya di jendela. Bisa deh. Kita pareng om ya. Lebih itu arwahmu. Bintang bintang di bintang kecil. Bisa deh. Bisa. Bisa. Bisa. Gini sama. Menung toh, ada kau bisa. Orang kau ya anakmu. Bintang kecil bisa enggak? Bisa. Oh, bisa. Bu ame-ame bisa enggak? Enggak. Mangku purul bisa. Tasyali. Bintang kecil, bintang kecil, bintang kecil. Ayo, bintang kecil. Kecil. Alaka indah. Nah. Teo tedumpe. Ini kodok orek. Manias angkasa. Aku ingin terbang ke langit. Terus. Jauh tinggi, ku tempatkan berada. Ya, balonku ada. Wes, mesake. Meledas balon hijau. Berubah-ubah. Benar. Berubah warna hijau. Balon hijau deh. Asik. Kaget aku. Balon kuning. Ninggal nang tidur. Apa ra dikubur deh. Asik. Terima kasih untuk Paut. Sini. Mas Adik, Pak. Adik. Kalau tak kasih uang untuk beli apa? Buat dicelengin aja. Oh dicelengin. Aja dicelengin deh. Ditabung. Aku wes seneng mau. Dadi bayi celeng. Aja. Baju. Untuk beli apa? Baju puasa. Buat sekolah. Baju buat sekolah apa buat puasa? Puasa. Puasa. Tambahi. Tambahi. Di rumah punya TV enggak? Punya. Ya udah enggak tak beliin sudah punya. Wah, ngomong-ngomong ruk sini. Di rumah punya sapi enggak? Enggak. Ya tuku dhewe koyo aku bapakmu. Salah sama. Salim. Salim. Alam udah gelan kok. Oke. Mas ya kan. Ini mana masih akai lo. Ngarang. Ya makasih deh. Cil. Aku nenek cah cili paling raisonan cili. Celun. Celun apa nih? Ya nenek. Kamu eh. Kok sombong kok pamer. Es. Saya pengen lagunya Joko Tingkir dibuat solawat. Sihirnya saya ganti sihir kebangsaan. Tapi saya minta dibantu semua HP-nya flashnya dihidupkan. Oke. Yuk semuanya flashnya dihidupkan. Yuk semuanya flash dihidupkan. Saya minta drone-nya naik lagi. Drone-nya yang di belakang. Tadi drone. Drone apa? Kok drone? Trok gitu. Drone apa? Drone. Goblok gitu loh. Saya ngerti ya drone. Drone tadi ini. Tadi yang pegang drone siapa di belakang? Itu loh, itu loh. Eh mas, drone umbul lah mas. Cangkol nih pager. Ayo. Semuanya HP-nya diangkat. Ayo HP-nya diangkat semua ya. Yang sebelah sini. Eh, ini tuh. Kok bener mas? Eh, was tua tau. Singnan mawar. Ayo. Semuanya HP-nya diangkat. Salu ala Nabi Muhammad. Eh panitia yang bawa drone tadi siapa di belakang? Ada pak, sabun. Semuanya diangkat. Oke okay, ready? Ayo. Mereka pun di. Oke okay, itu. Wei. Konong di kono cil. Hei. Konong di. Etan. Semuanya digerakkan ke arah timur dulu. Salu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah. Jalan-jalan di pedesaan. Alhamdulillah. Raja Wali ngundang Gus Miftah. Mas Naya kan lumayan gagah. Anak gajah makan roti. Najan gagah rapayu rabi. Gue gak wih seorang. Enek gajah mangan kelenteng. Orang kawian gajah mangan kelenteng ini ngopo. Yang penting jati ya. Mas Naya pancen ganteng. Hubungan gajah karo Mas Naya lah ayo bah. Kan gajah kok ah lho. Wah riang. Ah yo Miftah. Ngel kiai sitok ini. Srikaya. Contohnya ini. Wapane. Raja Wali ngundang Gus Miftah. Bintang tamu nekuntet lumayan gagah. Ono gajah hadus neng belik. Najan gagah manuk. Ya, ini kan pas. Dan yang krik. Dan gue aku senggai. Lawa manjane raiso. Bisa gue ngomong tak kayak nih. Buah srikaya. Buah kelenteng. Mas Taya. Mas Yaka. Ancen ganteng. Terus. Buah kelenteng ditutul pite. Najan ganteng. Aku tiga itu we. Pite. Mati neng kali. Iki ngko duwe. Pite. Gini lo. Mati, saya, aku. Ite, nengkali. Nengkali, pinggir talan. Duwe, endi. Aduh, iki opo, iki kok. Wow. Saya, nyantai. Ite, mati, dicampur sapi. Opo. Sapi, mangan suket. Campur wedus. Mas, ya kas. Alah, apa toh, Cik? Nyantai. Buto ijo mangane bantal. Rokok kretek sandinge kopi. Dadi jomblo rasa jual mahal. Selak tuwe ora payu rabi. Ngono lho contohnya. Iya. Ora payu rabi. Tuku pite. Alah, hubungannya apa? Omeh. Untuk semua jomblo jangan khawatir, jangan takut jadi jomblo. Lah kok iso, Pak? Jomblo itu ibarat yang bendera merah putih. Kok iso? Biarpun sendiri tapi banyak yang menghormati. Oh, Mas Yaka. Heng, gimana? Sing abi. Oh, sing abi, aku gak iso. Ono takir, go ada duren. Apa cukup? Iki kok belajar akhir cilik durane lo sepiro iki pari ono ta oma gede jenenge joglo nggih ya ta nggih minyawijen saka Madiun urip dhewe jenenge jomblo turu ijen koncone sabun ngono lo contone ora paham sabun dipangan pite. Awakmu lho gekno sing apik ya. Tuku bawang kleru mrica. Wis kebajut sayang mung dianggep kanca. Semarang kaline budek sing disayang matane pica. Matane pica ditutul pite. Teboyo pite terus lho. Aku runuh terus mari aku pite. Alae. Eh, ayo, kenapa saya ngapik? Kenapa saya ngapik? Ono takir. Lo ada wijen. Ayo mampir ninggone mbabe. Sotok ini tak tapu. Takur kopi. Kopi paku. Bisa undang harus sarkem saya ini. Sarkem. Sini-sini kan jalan. Cikung ya cung sini-sini. Eh, ya mau kayaknya pitik. Dus. Neng baben bakulan pitik. Terus win, terus sono. Apa? Ayo leren dhisik. Ya kula bener kuwi. Makan roti minumnya susu. Si Hengki pancene asu. Ora apa-apa, asu iki kene ora apa-apa. Enggak apa-apa ya, Pak, sama ora apa-apa. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu. Maka kenapa dalam agama itu diperkenalkan takwa? Soalnya takwa niku aturan. Makanya kenapa kita sering Mari kita meningkatkan iman dan takwa. Lah sing dimaksud takwa niku napa? Takwa niku aturan. Lah apa definisi takwa? Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Mau kundak bener saiki iki artine apa? Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Artinya bebasane wong tuku pitik. Kok tuku pitik menang iki mawon. Ngomong takwa kok pitik. Takwa, takwa, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Siap-siap. Iki jumeng sembrono. Ngawur to dadi wedah. Lho, abah lho. Lho tapi ora kok kuwi kok rumah aku. Abah wis ngerti. Bah, pun mboten usah iki. Bah, lu nyuwun gedang bareng gua. Dibantu nasi bareng mesak le, Bah. Ya. Enek wong gendeng ning pinggir dalan. Ayo bareng ngombe degan. Wani? Mboten. Kula gedang mawon. Kowe macem-macem ngombe degan ku manukmu tak pindah ning bathok merampung kowe. Imtisalu awami. Ono bocah wedok lemu ne ya Allah. Ya Allah. Fatayat. Sawak weteng kabeh lho ya Allah. Setu. Aku ndelok Fatayat dadi kelingan sihirku sing anyar lho. Kenapa? Bapak NU Ibu Mus Limet Rangi Tulangi tulangi Bapak NU Ibu Mus Kakang Ansor Adeva Adeva Tayat Tahlilane saben malam mule tahlilan podong gowo berkat rahmat. Oh, berkat ya sih dipikir ini. Anak berkat kok. Rahmat. Tahlilane saben malam Jumat mule tahlilan podong gowo rahmat. Kau muslimin, kau muslimat. Sing durung kawin, sing durung sunat. Sing durung sunat. Ayo bareng lakoni sholat. Ben selamat donya akhirat. Sangoni. Asik. Bagian. Sangoni cecet. Cecet rasa sangi. Ya. Ya sampean ya ora anu lho, sampean ngombel. Ya wis nyo, 1000, 1000. Api kok cangkeme kok. Iki pesene Abah. Eh, kowe takeki dhuwit 100, aja nganti ditukokne. Sampai besok aku nyekel dhuwit. Ya iya lho pesen kok. Lah iya ora ditukokne kok. Ya utuh goblok. Padha karo wingi kontak takon aku, "Ba, pripun carate dek kula dadi wong sugih?" Gampang. Pripun? Golek otakek sing muni awan. Lah pengen dadi wong sugih, golek otakek sing muni awan. Dadi muni awan oke no. Enten, Mbak. Ora ono. Lho, lek enten, Mbak. Ora ono. Gonku awan muni tekek, sumber kok. Lah ya ora ono. Lho, ya sak gon-gon tekek muni tekek ora ono tekek muni awan, awan. Oh, alah golek tekek sing munine awan. Ora ono. Iya ya wis. Kondo karo kowe dipeseni, aku pasti karo santriku. Iki meh bulan Ramadan. Tolong hindari dua hal. Orang ziarah dikubur mendoakan orang mati, kuwi haram. Orang ziarah dikubur kan haram. Orang ziarah kok dikubur? Orang ziarah kok dikubur haram? Orang ziarah kok dikubur haram? Dosa oleh. Kalau aku ini berfatwa, haram hukumnya di mata ulama. Urung ana tenanan iki benar salah penangkap ya. Haram hukumnya menyalakan mercon di mata ulama. Kalau aneh, liter bisa semaian. Pada orang fataku yang terakhir ini, saya mengharamkan panjat pinang. Karena yang benar pinang panjat. Kok sakit? Dipinang dulu baru dipanjat. Lalu terus jenengan itu apa? Apa? Dawen jenengan saja. Nek, enek. Sopo-sopo nek pengajian terus mangan gedang, kuwi gedange kiai. Balik setruk, setruk. Setruk ta? Jenenge lan pengen apa ta, Pak? Heeh. Kuwi buku ta? Aku no buku, aku ya buku. Lah iki kuwi ke sapa? Iki mbok. Lah sing pisang biasanya setruk. Lah duku biasanya jantung koroner. Wong iki ora oleh ngomong ngono. Aku mau dadi udunan. Lha kok nyapa, Pak? Kene apa? Alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, aku jupune. Iki sing ngene wong wedok ngene. Ya kok sakit, Pak? Buah belimbing, buah pisang. Raine glowing, kakinya belang-belang. Kayane raine, wow. Tungkae weh. Ya ampun. Ya padha cah lemu iki mono ya Allah sawah kok wong kabeh. Nggih, tapi kan, Pak. Lah, imtisalu awamirillah niku artinya apa? Imtisalu awamirillah melaksanakan semua perintah Allah, wajtinabu nawahi, meninggalkan larangan-larangan Allah. Jadi lah pengen selamat kuncine mung takwa. Nggih nggih nggih. Ana perintah laksanakan, ana larangan tinggalkan. Tinggalkan. Tidak hanya beragama. Di dalam berbangsa pun sama, semuanya ada aturan. Banser iki lho le, kuwi duwe SOP. Oh, iya, sop. Ya. Walaupun kalah kok sop lho, SOP. Lagi sop. Kudu aja mbok sikat. Cuma suwe-suwe ngaji karo omu tambah goblok ya kate. Aja mbok sikat, Pak. Nggih, nggih, Pak. Pripun, Pak? Wis sekali-kali anu, cangkemmu disukul lagi dhisik. Awakmu ngerti ra? Ngopo wong posoke cangkeme mambu? Lho, jane mboten darang apa. Ora. Itu ada uap dan khusus yang mengekspresikan pencernaan yang kurang. Ora. Niku pancen aku. Ora. Kurung jawab kowe. Kamu tahu kenapa wong poso cangkeme mambu? Lah niku aku lho, soalnya cangkeme ra tau diinget. Eng. Sesuk njaluk tulung, Eng. Mbokmu sing omah kene bening ngeten lah bening. Bene benjut. Lung sayur ra diinget mambu, berarti cangkem ra diinget mambu. Nggih, nggih, pon, nggih. Manut. Banser umpamane sebagai organisasi kemasyarakatan juga punya SOP, apalagi lembaga negara seperti polisi, tentara, jadi ASN, semuanya punya aturan, dan aturan itu pasti isinya cuma dua, kalau bukan perintah, larangan. Lah, manusia yang selamat itu siapa? Orang yang taat dengan aturan. Umpamane lah Allah kaya perintah itu mesti ada api lah dilarang, itu mesti ada elek. Contohnya Pak, kenapa agama mengharamkan orang minum alkohol, mabuk umpamanya itu ada api dari sisi kesehatan umpamanya, milo caca mabuk, kita tak ceramai tegasin apa? Senajan to awakmu mabuk, tapi ojo nganti ninggal ke sholat. Tak ceramai alon-alon. Alhamdulillah le ono hasili. Hasili pripun, Pak? Mbiyen pecah-pecah iki ning kafe ketemu aku do ngene. Saniki. Saiki kabeh ngene. Alhamdulillah salat-salat. Ora salat. Mbiyen ngene nganggo botol, saiki ngene nganggo galon. Yo salat kok kepiye to? Salat. Duduk galon salat. Contoh meneh umpamane. Kenapa agama Islam mengharamkan orang makan babi? Nggih. Ternyata dari sisi medis itu bagus. Bagus. Ah, kamu tahu babi itu mengandung apa? Ya, anu, cacing pita. Cacing pita. Ora. Anu, babi tidak mengandung cacing pita, tapi mengandung anaknya. Anaknya siapa? Ya nek babi masa anakmu. Wis ta, manut ta. Aja nganti lali, sesuk ngeten lambene mbokku. Babi mambu, babi. Ternyata takwa itu didesain untuk menyelamatkan. Maka orang yang taat aturan pasti dia selamat. Contoh, imtisalu amrillah terkait dengan Isra Mi'raj. Allah perintahkan dawuh tentang salat. Ya sok manut wae salat. Kenapa? Karena salat itu perintah Allah, bentuk komunikasi antara seorang hamba dengan Tuhannya. Kan ngono? Nggih. Lah kowe nglakoni aturan selamat. Lah persoalannya awake dhewe iki senengane nglanggar aturan. Lo ana perintah ditinggalke, lo ana larangan malah dilakoni. Sehingga nyuwun sewu. Kenapa hari ini banyak orang yang tidak selamat melanggar aturan? Banser. Dia punya aturan. Kok ana anggota sing macam-macam diceluk karo provos? Banser iki di provos iki. Nek yo kowe mau sak wedi-wedine anggota banser karo provos tetep wedi karo bojone. Oh nggih. Lho tenan. Wong lanang lek ning jowo kaya raja wali, ning omah kaya emprit. Aku e hok. Aja nganti lali, Eng. Iya, Mas. Mulih. Sak pinter-pinter kiai le. Nggih. Dikit tak bojone goblok dadak. Kamu tahu enggak? Wanita adalah pemaaf terhebat. namun penyimpan memori terbaik. Kuwi wong wedok ta kandhane. Wanita adalah pemaaf terhebat, namun penyimpan memori terbaik. Mila wong wedok iki lak dilarani, ora tau lari. Lak dilarani, enggak pernah lupa. Tapi kalau menyakiti, enggak pernah ingat. Itulah perempuan. Wong iki ya teko iki. Heeh. Iya melu guyu gitu loh. Biasanya jilbabnya pink. Sing jilbabnya coklat insya Allah. Boten, Mbah. Luwih parah. Sing mburi diulang, Mbah, diulang telat. HP-ne cross ra duwe kuota. Shalawat Nabi Muhammad. Nah, dunia ini akan indah dan baik-baik saja. Malah kalah kita menegakkan aturan. Polisi yang dua aturan. Milo senajan tuh jenderal bintang 2 salah ya dihukum li. Betul? Betul. Nah Milo kanca-kancaku polisimu sing awal aku rene ngaji wis rapopo li aku ngomong. Pangkatmu cilik rapopo. Bayarmu titik rapopo. Sing penting selamat. Daripada bintang 2 vonis mati. Makanya aku tahu selalu bilang jangan malu terlihat miskin, tapi malulah ketika pura-pura kaya. Lah saiki okeh wong langgar aturan ki nopo? Soale mergo kesusu pengen cepat suge. Milo halal haram hantam. Orang ngerti aturan. Padahal agama didesain untuk menegakkan aturan. Lho, saiki awakmu pelawake duwe aturan kok. Wonten. Aku saiki tak takon, awakmu lek manggung kok mangku purel kek ijin ora? Heeh. Ora. Kuwi lho lah ning YouTube-mu lho. Kuwi moro-moro nang penyanyi ayu mau pangku ngono kae. Aku jane yo pengen ngono lho. Tapi lah yo ora pantes, mosok kiai mangku purel gitu. Niku bundutane sing gak damel bisane, Pak. Halo. Saiki ben jamaah iki ra suwutun karo awakmu. Kuwi nyanyi karo sinden, moro-moro mau tarik mau pangku ngono kae. Nggih. Ha. Kowe ana ke bojone sindere nesu apa ora? Duwe pengalaman ra bojone nesu umpama? Nggih wonten. Sing nesu. Ana sing nesu. Wonten. Terus kula mandel mawon. Lah ngopo? Lho, mbah. Akhire tak kula ngaten, pun aman. Kula bagi roto, kula ngaten akhire. Apaan sih bagi roto? Iki cerita sing ditet. Nah, iki jujur sing aku ki takon awakmu lak mangku purul ki lho. Kan kalau kamu nyanyi itu di YouTube, di pertunjukan kamu. Nggih napa mboten, Bu? Ada tau cewek cantik tau-tau di pangku sama kaya ruwah gage-gage gantian karo persil iya ah. Kan kula ngeten to Mbah kula ngeten non sewu lho non sewu lho saiki umpamane ceweke Hengki kuwi sing mangku umpamane umpamane berarti umpamane kok praktek conto sing di pangku Hengki seneng umpamane Hengki penyanyine seneng Hengki seneng necis mblado takut umpamane Mbah niki kula ngeten to cek ngeten, celek ngeten, terus tangan niku kula cekel ngeten. Lah niki kula tarik purun, berarti piyambake purun, lah ditarik mboten nggih kula culne. Oh, ora mau paksa. Mboten. Tahu kula paksa mak, lek lha kok ngentut. Kowe nyanyi ngentut. Oke, wonten Mbah jeneng ngoten niku. Akhire napa bojone nesu, Mbah? Terus kula diceluk kali percil. Kowe kurang ajar kowe. Kowe mangku-mangku bojoku ning dhuwur pentas. Aja kaya ngono kuwi. Nyapa gur sedilu? Terusno. Rupamu. Nah, orang itu kalau melanggar aturan Bapak Ibu pasti masalah. Makanya kenapa dalam agama ada istilah siksa dan neraka? Siksa dan neraka. Bukan, siksa dan nikmat. Siksa ki neraka, nikmat ki surga. Surga. Oh, siksa. Ada balasan. Fa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Kenapa? Supaya manusia itu terprovokasi untuk baik. Umpamane wong sing gelem salat 2 rakaat sebelum subuh, pahalanya akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak pasir di lautan. Mila aku mbiyen duwe agenda le, aku lak ben isuk kae mbiyen jaman aku sik selo jaman kuliah, kuwi menjelang subuh kae aku ning sarekem. Kan subuh 4:30. Jam 4 aku ning sarekem. Lah jam 4 iki biasane bubarane bocah sarekem. Sing barbar kepayon kroto nih kuwi. Kroto. Lho kan Mbak-mbak sarek mengke penjual kroto to. Oh, kroto ta, Pak? Pakan manuk. Ono sing ngendi? Ya manuk yaka. Manuk yaka. Lah, lebih bisa. Niku biasanya nyuwun sewu. Saya aturi mereka untuk mandi besar, saya ajari bagaimana cara mandi besar, Kemudian mereka saya ajak ke musola, karena di tengah sarkem itu ada musola. Yang besok mau saya rehab sama Mas Yaka. Oh. Dulu musola itu mau saya beli nggak boleh. Kemarin pengajian terakhir saya bagi 160 mukena. Mbak yang punya musola ini bilang, Gus Miftah, dulu Gus Miftah mau beli musola ini, nggak usah dibeli Gus. Terus pripun Bu? Sekarang saya wakafkan saja. Lah, musola itu dulu menjadi saksi bagaimana kemudian mbak-mbak itu saya ajak sholat subuh berjamaah. Saya cuma bilang sama mereka, sebanyak apapun kemaksiatan dan dosa yang kamu lakukan, dua rakaat sebelum subuh akan menghapus dosa-dosamu. Sehingga nyuwun sewu, mereka habis maksiat, malam mereka bermaksiat, mandi besar, melu aku ning masjid. Aku ngimami sholat, Allahu Akbar, mereka melu sholat. Loh, saya ingin tak kandani, lontewe jek gelem sholat. Walaupun demi Allah, demi Rasulullah Bu, saya tidak pernah memanggil di hadapan mereka lonte. Kan gak mungkin aku pengajian para lonte rahimakumullah. Biasanya begitu saya sholat sama mereka, sholat qobliyah subuh, kemudian sholat subuh. Saya bacakan ayat-ayat untuk memotivasi orang-orang berdosa. Kok begitu? Wairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Itu biasanya kalau saya ngaji di tempat seperti itu, yang saya baca itu ayat-ayat untuk mendatangkan semangat mereka. Karena saya bilang, surga dan neraka Allah ciptakan sama-sama untuk para pendosa. Allah ciptakan surga bagi para pendosa yang mau bertobat, dan Allah ciptakan neraka bagi para pendosa yang tidak mau bertobat. Maka begitu sholat subuh, biasanya saya bacakan ayat-ayat untuk memotivasi mereka. Habis Fatihah saya baca, umpamanya surat Az-Zumar. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Dan luar biasanya apa? Ayo saya ngimami sholat sama mereka, saya bacakan ayat-ayat seperti itu. Mbak-mbak PSK itu nangis. Mereka nangis nih. Begitu rakaat kedua, saya ikut-ikutan nangis. Kan mbak-mbak PSK nangis kan ingat dosa. Begitu rakaat kedua, saya ngimami ikut-ikutan nangis. Bukan karena ingat dosa. Aku gengsi, lonte nangis masa aku ora. Oh. Tak pikirin oh, tapi gengsi kok. Nah, sehingga kemudian apa? Orang yang sudah terlanjur melakukan perbuatan seperti itu, kita cari batasan minimalnya. Oh, wong iki ngelanggar iki. Pelanggaran mereka di mana? Menabrak larangan Allah. Berzina kan larangan li. Wala taqrabuz zina. Janganlah kamu mendekati zina. Nah, mereka sudah kadung nyemplung di tempat seperti itu. Bagaimana saya memperbaiki mereka? Caranya adalah ketika mereka melanggar aturan, bagaimana perintah tetap mereka bisa laksanakan. Makanya ora usah kaget lah ana bocah sing dianggap nakal jek gelem salat. Itu caraku. Walaupun saya sering diprotes. Saya dulu Bapak Ibu, waktu saya masih longgar, anak-anak mabuk di mana ada berita, "Gus, ada sekumpulan anak mabuk di sini." Saya datang. Menjelang subuh mana bisa nih? Yeah. Gus ngene ngene. Gus mitang. Wah, mabuk. Nggih, tak tanya, sudah belum? Nanggung Gus, kurang. Terus tambahi, tak tambahi lagi, 500 sejuta, tak tambahi yo. Tapi syaratnya satu, nanti habis mabuk dengar adzan subuh kamu sholat mau nggak? Manggus, mabuk kelingan sholat kan keren. Karena saya punya prinsip, ini larangan sudah ditabrak, bagaimana perintahnya juga tidak ditinggalkan. Sehingga walaupun mereka mabuk maksiat, mereka masih menjaga perintah sholat. Akhirnya begitu adzan subuh, sholatu khairum minan naum. Kamu janjinya apa mas? Dengar adzan sholat toh? Ya, ayo sholat. Tajak sholat. Ayo wudhu, orang kenal wudhu le. Wong kadang-kadang yang mastafel orang wudhu malah nguyuh. Orang kok cewa, sangunnya ilmu tutul. Tutul-tutul ke tiang listrik. Ini jenis kudet mbien putih hasilnya. Ini gara-gara nguyuk ini sor tiang listrik. Orang cewek tutul-tutul ke tiang listrik. Kesetrum. Trrrr lah. Jadi ini gini. Nayang. Nayang. Nayang matanya. Nayang. Tajak sholat. Allahu Akbar. Disitulah kemudian saya teringat. Bahwa bagaimana kemudian. Ketika kita melihat seseorang berbuat dosa dan maksiat di malam hari. Dan kamu ketemu di siang harinya. Jangan pernah katakan dia ahli maksiat, tetapi Jangan pernah katakan dia ahli maksiat, karena bisa jadi malam itu dia sudah bertobat sementara mata kita tidak melihat. Nah, persoalannya begini Bu, saya itu dengan para pendosa bisa toleransi. Lah, bagaimana dengan orang yang berbeda agama umpamane? Aku yo luwe iso toleransi lek. Wong sing maksiat aku toleransi kok, masa yang sesama punya agama enggak punya toleransi walaupun berbeda agama. Akhirnya sholat, bocah-bocah sing Kristen suminggir. Aku kira ngaji neng kafe ya. Lu bocah-bocah Kristen Katolik Hindu Buddha malah ngaji. Rungok ya. Saya bilang silakan kalian sembahyangkan sendiri. Pun kulo kali Gus Entah Mawon biasa. Disitulah kemudian muncul kontroversi. Artinya apa? Bahwa kita dibutuhkan konsistensi dan istiqomah di dalam berjuang. Termasuk orang kayak saya ketika berbicara toleransi, berbicara kebangsaan. Kenapa hari ini saya yang paling konsisten? Karena saya memahami istiqomah ku yabut. Istiqomah itu berat, karena kalau ringan namanya istirahat. Semua orang tuh punya masalah. Masalah yang ada di Indonesia hari ini adalah orang nabrak aturan. Balik dengan aturan gimana? Oh, balik mulai kembali. Kan kita membahasnya aturan. Aturan apa yang ditabrak? Aturan soal beragama. Kita masih sering ngurusi agama orang lain, padahal kita gak pernah taat dengan agama kita sendiri. Orang tahu neng masjid, tapi lah anak orang neng gereja nesu, kan goblok. Berangkat ke masjid tidak mau, kalau ada orang berangkat ke gereja terganggu. Lah aku bebas nih, kue Islam ayo neng masjid, kue gereja, kue Kristen ayo neng gereja. Kenapa? Karena bagi saya masjid itu fasilitas untuk menjadi orang baik bagi umat Islam, sementara gereja fasilitas untuk menjadi baik bagi orang Kristen. Kalau orang Kristennya baik, orang Islamnya baik, maka Indonesia baik. Maka orang hidup itu harus saling membaikkan. Caranya bagaimana? Tegakkan aturan. Loh, kita beragama enggak tenanan. Sholat orang tahu, Jumatan orang tahu, neng masjid hanya sholat itok. Tapi kadang-kadang apa? Masih suka ngurusi agama orang lain. Milalah awak meneng pondok dhewe kae. Kidule abah iki mong Kristen, mong Katolik, rumahnya pendeta. Utara pondok kuburan. Seumur hidup saya enggak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan sukun, pun kuburan ini. Kuburan itu tukaran karo sapa? Lah iya. Lah iya, juru kunci balik. Sehingga Bapak Ibu yang saya muliakan, maka yang perlu kita lakukan supaya jadi kawula sing apik, ini saja pesan saya. Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Orang itu kalau beragamanya baik, pasti toleransinya baik. Betul? Loh, kayak saya itu kan orang yang sering dikafir-kafirkan seperti Bapak Ibu tahu. Saya ceramah di gereja dibilang kafir. Saya bersama teman pendeta dibilang kafir. Pak Ilyas, aku ini ceramah di gereja jajal. Mifta kafir. Tak jawab orang apa-apa, sadar meneh. Rampung tuh, rampung. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Wis Islam meneh kok aku, repot men. Orang kafir 70 tahun membaca la ilaha illallah sekali, itu terbakar kekafiran. Lah kok aku ki ben-beno tahlilan. Afdalu dzikri fa alam annahu la ilaha illallah. Mila ngopo kok aku seneng nyanyi lagu judul seluku-seluku batok. Seluku-seluku batok, batok ilah ilo, siromo menyang solo, leo-leo payung. Maksudnya pelawar apa, Dad? Apal. Ya, ayo nyanyi. Aku rata. Ya, seluku-seluku ulangi meneh kok. Seluku batok. Seluku-seluku batok. Batoe ila elo siromo menyang solo leolei payung muto majentit lo lo lo lo ba wong mati orang pecah yen urip golek opo duwe sing mau pikir. Yen oba mateni bocah, yen urip ayo ngibadah. Ngono lho. Ayo ngibadah. Coba. Batoke lae lho. Batnuhu la ilaha illallah. Lah wong kaya awake dhewe iki mbendina la ilaha illallah kok dikafir-kafir kan goblok. Kowe ngerti ra ngopo wong NU kok lak dikir kok ndase digeleng-geleng. Abdullah dikan wong ene delon ya. Lah dikira sing Abdullah dikri falam annahu la la illallah. La la illallah. Ono sing cuwet ya ono. Abdullah dikri falam annahu la la illallah. La la illallah. La la illallah. Ono. Ubudu beto. Ono sing koyo entung di lor dikidul. Abdullah dikri falam la la illallah. La la illallah. Koyo entung. Sing mau mantep ya ono. Abdullah dikri falam annahu la illallah. Loh, sing kemayu ne pol yo ono. Alhamdulillah dikri falam annahu la ilaha illallah. La ilaha. Beten-beten nggih, Pak. Beto-beto. Lah aku takoni karo kanca cah Wahabi. Ngopo wong eno gawe tahlil kok ndase dibawa-bawake? Ayo saiki dipraktekke. Ono wong gawe kopi, ono cangkire, ada gulanya, ada air panasnya, ada kopinya. Diaduk. Yang satu bikin kopi, ada cangkirnya, ada gulanya, ada kopinya, ada air panasnya, enggak diaduk. Kira-kira rasa kopinya enak yang diaduk apa enggak? Diaduk. Bu, enak yang diaduk apa enggak? Diaduk. Masa mau tahlil kok sepaneng. Abdullah dikirim pala manahu. La la ilah la la la ilah. Ya kepenak. Iya. Iya. Masuk pikiran. Masuk pikiran. Ayo, ibu-ibu, neng omah, harus bojone. Seneng-seneng diaduk, napa sih dimenang ke? Ayo. Aduh, aduh. Masa ketemu jenis mau menang tok. Iya. Iya, iya. Bisa nampak, nampak. Bisa nampak, nampak. Nampak, nampak. Ya, biar enak sih diaduk kok. Ya, bodoh karo ini. Ono ngomong, solawatan dadak nyanyi-nyanyi, dadak nganggu lagu-lagu. Loh. Lah orang nganggu lagu sepaneng, le. Gue lah solawatan karo cak percil sampai jam 12 bengi, ya betah wong dilagok. Oke, kok. Awara. Ya, dilagok, oke, le. Coba lagu Joko Tingkir dan gue keselawat jadi seneng. Gue jadi sumpungi utuh gue selawatan di lapangan kurung mong. Salatullah, salamullah, ala toha, rasulullah. Salatullah, salamullah, ala yasin, habibillah. Tawasana, lah modar. Jam olu mulai tak kan Dani. Ya gue jadi lagu nih ya. Ya gue jadi lagu nih. Jauh-jauh lah gue selawatan. Lah, tolan ning sawah atus ning kali. Kayu nongko digawe lemari. Gus Miftah gagah lan sregep ngaji okeh rondo sing jalo dirabi betah sampai jam 11 omongane koyo wani-wani kita mari diinget cangkem kok ada diinget pokoke mareki iso diinget ku ayo ane iki wis menegakkan aturan iki mumung bulan Rajab masuk Syaban kita selawatan aku pengen selawat ditinggal pas sayang-sayange tapi tak selawati pengen lagu nih lagune lunga pas aku sayang nah kuwi tapi isine tak gawe selawatan menawa oh, dhewe menegakkan aturan tetap belum salat amin Allahumma amin ngene bro ngene ayo anu bro ayo ayo bro ditinggal pas sayang-sayange lho nggih lagune tak gawe selawat iki selawat ngene lho kuwi ben iso selawatan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil kulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha bareng-bareng Allahumma salli ala Muhammadin tibil ku sakarepmu dewe, nuruti hawa nafsumu, engkau lupakan Tuhanmu, mengejar dunia lupa akhiratmu. Kalau pengen selamat, tegakkan aturan. Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Sudah jam 1. Setengah kali, Pak. Eh? Setengah kali. Setengah kali. Setengah kali kilang rong jam.